Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Metro TV? Senang sekali saya Cici Kirani kembali menjumpai Anda di Tafsir Al-Misbah. Dan Alhamdulillah pagi ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai ayat surat Al-Maidah ayat 75 dan seterusnya. Dan seperti biasa, Pak Kurey siap yang akan memberikan penjelasannya lebih detail lagi surat soal masalah surat Al-Maidah. Dan kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Kurey siap. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, dan di tengah-tengah kita sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Paguyuban Keluarga Besar Siliwangi Kompleks. Assalamualaikum Ibu. Iya, ini sudah alhamdulillah hari kedua-dua, biasanya sebentar lagi lebaran, tapi ibu-ibu sudah kumpul di sini ya. Alhamdulillah. Ya, nah pemirsa, berkaitan dengan surat Al-Maidah juga pastinya di salah satu ayat ini juga akan mengajarkan tata cara beragama dengan benar tapi tidak berlebihan sehingga mengabaikan prinsip-prinsip pokok agama. Selebihnya akan diuraikan oleh Pak Quraisy. Silakan. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas ayat 75 dan seterusnya. Ayat-ayat sebelum ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Juga berbicara tentang orang-orang Nasrani yang menganut faham Trinitas. Yang menyatakan bahwa Isa alaihissalam mempunyai unsur ketuhanan atau salah satu oknum dari tiga oknum Tuhan. Itu kita sudah bahas. Nah, ayat kita sekarang ini membantah hal tersebut. Dinyatakannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mal masihu ibnu maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Isa ibnu Maryam itu tidak lain kecuali seorang rasul, yakni utusan Allah kepada Bani Israel, dan telah berlalu, telah wafat, telah datang sebelum kedatangan Isa bin Maryam itu rasul-rasul yang lain. Maksudnya apa? Isa itu tidak beda dengan rasul-rasul yang lain. Ada sebelum beliau, ada Ibrahim, ada Ishak, Yakub, Musa, Daud, Zakaria, dan lain-lain. Isa seperti itu juga halnya. Kalau rasul-rasul yang lalu itu adalah manusia-manusia, Isa juga manusia. Kalau ada bedanya, perbedaannya itu pada mukjizatnya. Kalau ada bedanya, perbedaannya itu pada cara menyampaikannya. Kalau ada bedanya, perbedaannya itu pada orang-orang yang beliau temui. Tetapi prinsipnya, sebagaimana rasul-rasul yang lain, beliau juga begitu. Karena orang-orang Yahudi menuduh ibu Isa itu nyeleweng, maka di sini ditambah wa ummuhu siddiqah. Siddiqah itu adalah seseorang yang dalam keadaan apapun ucapan dan perbuatannya selalu benar, selalu baik. Ibunya, yakni Sayyidah Maryam, itu seorang wanita siddiqah, ucapannya benar, sikapnya benar, serta membenarkan rasul-rasul, membenarkan anaknya itu adalah rasul Allah, bukan seperti apa yang dipercayai oleh kaum Nasrani. Baru dia katakan begini, kana ya'kulanit ta'am. Dia bukan Tuhan. Buktinya apa? baik Nabi Isa maupun Siti Maryam, dua-duanya makan makanan. Kalau makan artinya butuh atau tidak? Sengaja kata makan makanan digaris bawahi di sini. Yang pertama, karena makanan itu kebutuhan pokok manusia. Ya kan? Ini ingin digaris bawahi bahwa dia sama dengan manusia biasa. Yang butuh makanan, dia juga butuh makanan. Kalau manusia yang butuh makanan itu tidak mungkin Tuhan, lebih-lebih. Ya. Tidak ada tanda ketuhanannya dan bahkan tanda bukan Tuhan itu bahwa dia makan makanan. Dia demikian juga ibunya. Ada ulama yang berkata sebenarnya hanya tidak mau dikatakan bahwa keduanya pergi ke kamar kecil. Tapi sebenarnya yang makannya kamar kecil. Dia manusia biasa. Manusia biasa yang terhormat. Manusia biasa yang harus dihormati tetapi tidak melampaui batas penghormatan. Kana ya'kulani ta'am. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Lihatlah bagaimana kami, bagaimana Allah menjelaskan kepada mereka bukti-bukti yang membuktikan bahwa Isa bukan Tuhan. Tapi dilanjutkan lagi, undur anna yufakun. Lihat juga dan sungguh mengherankan, sesudah penjelasan-penjelasan ini mereka masih tetap saja tidak mau percaya. Mereka masih tetap saja mau mempertahankan bahwa dia adalah Tuhan atau anak Tuhan. Jadi di sini ada suatu keheranan yang digambarkan oleh ayat ini untuk menggambarkan bahwa sebenarnya Nabi Isa itu sama sekali bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bahkan beliau adalah manusia biasa sebagaimana manusia-manusia yang lain. Ya, baik, nanti kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Ya. Baik, pemirsa dan hadirin yang sudah berada di studio, kita akan kembali lagi. Dan kemana-mana tetap di Tafsir Al-Misbah. Kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, kita kembali di program Tafsir Al-Misbah. Dan kita juga masih membahas mengenai surat Al-Maidah ayat 75 dan seterusnya. Langsung saja Pak Karulisep akan memberikan penjelasannya. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Ayat berikutnya menyatakan, Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wala naf'an. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kepada semua yang menyembah selain Allah. Semua. Baik menyembah berhala, menyembah Isa, menyembah matahari. Sampaikan kepada semua mereka itu. Apakah kalian menyembah selain Allah? Padahal mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk menampik mudarat dari kamu. Tidak juga memiliki kemampuan memberi manfaat buat kamu. Dia tidak bisa menolak mudarat walau kamu sembah dia seumur hidup. Dia tidak bisa memberi manfaat walau kamu sembah dia seumur hidup. Bahkan dia tidak bisa memberi mudarat walau kamu tidak sembah dia. Dia tidak bisa memberi manfaat walau seumur hidupmu menyembah dia. Itu tidak punya kemampuan. Yang punya kemampuan itu hanya Allah. Isa tidak bisa menolong dirinya kalau Allah tidak tolong. Dia tidak bisa menolong dirinya. Ibunya tidak bisa. Nah itu, apakah kamu mau menyembah itu? Kalau kamu minta sesuatu kepada berhala-berhala itu, dia tidak dengar apa yang kamu minta. Kalaupun yang kamu sembah itu mendengar, dia tidak bisa mengabulkan permohonan kamu. Nabi Isa mendengar, tapi kalau Allah tidak memperkenalkan, tidak bisa dikabulkan. Sedangkan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Nah, setelah itu ayat berikutnya menyatakan, Qul ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haq. Ahlul kitab, orang Yahudi, melampaui batas dalam beragama. Apa antara lain? Dia anggap Uzair anaknya Tuhan. Nasrani melampaui batas dalam beragama. Dia anggap Isa anak Tuhan atau Tuhan. Di sini diajak semua itu. Baik, beragama itu bagus, tapi jangan melampaui batas dalam beragama. Baru ada kata-kata ghairal haq, yang bukan hak. Saya mau jelaskan ini. Boleh enggak fanatik beragama? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ini keyakinan saya. Tetapi kalau keyakinan Anda itu sesuai dengan agama yang diajarkan oleh agama Anda, maka silakan. Tetapi kalau dia tidak hak, tidak boleh. Ada orang berkata, udahlah, enggak usah salat. Anda tidak, saya harus salat. Karena itu hak. Ya kan? Sesuai dia katakan, ghairal hak. Baik. Jangan ini ajaran, ini ajakan, ditujukan kepada ahlul kitab. Kita sebenarnya juga ditujukan. Kita ini umat Islam, jangan melampaui batas dalam beragama. Ada satu orang nih bulan puasa, dia katakan apa? Oke deh, sudah beduk, saya mau buka isya aja nanti. Nah, boleh enggak? Gak boleh. Itu melampaui batas. Ada satu orang berkata, udah deh saya tidak usah sahur. Kenapa? Udah biar lebih mantap puasanya. Anda tidak bisa begitu. Dulu zaman Nabi ada tiga orang lihat Nabi, ini ibadahnya bagus sekali. Terus dia berkata apa? Udah deh saya mau puasa sepanjang hidup saya. Yang satu berkata, saya tidak mau tidur malam, saya mau sholat tahajud terus. Yang satu berkata, saya tidak mau kawin. Nabi dengar panggil, saya yang paling bertakwa. Tapi saya bangun malam tidur juga. Saya kawin. Saya puasa, tapi tidak sepanjang hari. Puasa Senin Kamis, alhamdulillah sudah cukup. Jangan melampaui batas. Biasanya orang-orang yang melampaui batas itu tidak mengerti agama. Sehingga salah. Dia tidak mengerti jalan-jalan yang diberikan oleh agama. Ada beda pendapat. Semua bisa diterima. Karena tidak ngerti dianggap cuma ini yang benar, yang lain salah. Ya. Itu namanya melampaui batas. Melampaui batas dalam agama bisa juga dalam bidang ekonomi. Bisa juga dalam udah dia mau beri semua uangnya. Ada orang mau ini, dia mau berwasiat, semua harta saya wasiatkan. Tak boleh. Paling tinggi sepertiga. Ada orang mau berwudu lebih dari tiga kali. Tidak boleh. Itu semua terlarang. Nabi, agama ini, kita jelaskan ini karena ini suatu fenomena yang banyak terjadi dalam masyarakat. Agama itu, Allah itu tidak mau menyulitkan Anda. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Yuridullahu bikumul yus, wala yuridu bikum. Allah menghendaki kemudahan buat kamu. Dia tidak menghendaki yang sulit. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dihadapkan pada dua pilihan, dua-duanya benar. Satu berat, yang satu ringan. Kira-kira yang mana yang dipilih Nabi? Yang ringan. Iya. Yang ringan yang dipilih Nabi. Nabi memberi lukis menjelaskan begini. Agama Islam ini, inna hadha din matin, kokoh. Fa'awqilu fihi birif, maka peluklah dia dengan lemah lembut. Baru dia katakan, dia beri gambaran, ada satu orang dalam perjalanan menunggangi kendaraannya. Dia bebani kendaraannya dengan beban yang sangat berat. Apa jadinya? Nabi berkata, kendaraannya mati. Orangnya di tengah jalan tidak sampai ke tujuan. Itu sebabnya juga Nabi lebih senang amalan yang ringan tetapi bersinambung daripada yang berat tapi tidak bersinambung. Nah ini la taghlu fi dinikum ghairal haq wa la tattabi'u ahwa qaumin qad dallu min qab. Jangan juga wahai ahlul kitab mengikuti hawa nafsu orang dahulu, hawa nafsu orang dahulu yang sudah sesat. Pada masa Nabi Isa, Nabi Isa berkata, sembah Allah, saya bukan Tuhan. Terus ada yang ubah. Nah, yang lain di belakangnya mengikutinya. Diingatkan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang sudah sesat. Saya kira kita lanjutkan. Iya, Allah juga tidak suka melihat hambanya yang terlalu berlebihan juga ya. Terlalu Pak, berlebihan. Iya. Ya, baik, nanti kita akan lanjutkan seperti apa berlebihan, apalagi terutama dalam hal ibadah agar tidak mubazir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kita masih membahas surat Al-Maidah ayat 75 dan seterusnya yang akan langsung dipaparkan oleh Pak Quraisy. Silakan. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Mereka jangan ikuti orang-orang dulu yang sesat. Mereka juga menyesatkan. Itu yang terjadi sebenarnya dalam pandangan Islam, dalam pandangan Al-Quran. Nabi Isa menjelaskan dengan sangat jelas. Kemudian ada orang-orang sesudah beliau yang bertengkar. Ini bagaimana nih? Akhirnya ditetapkanlah bahwa oh ini Trinitas. Itu dalam pandangan Islam, itu sesat. Terus ada orang yang ikuti mereka. Yang ikuti mereka lagi diikuti sampai sekarang. Ini yang ditengkarkan. Dallu kathiran wadallu an sawa'is sabil. Mereka itu adalah orang-orang yang sesat dari jalan yang lurus. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Telah dikutuk orang-orang kafir dari bani Israel oleh Nabi Daud dan Nabi Isa. Itu ada orang-orang Yahudi dilarang mengail pada hari Sabtu. Tapi mereka licik. Dia bilang, saya tidak mengail. Tapi dia bendung itu ikan. Ya kan? Hari Minggu dia ambil. Sama aja. Nah, Nabi Daud. Kamu dikutuk. Nabi Isa, kita pernah baca dalam salah satu episode di sini, pengikut-pengikutnya minta agar diturunkan hidangan dari langit. Kata Nabi Isa, tidak usah. Mereka mendesak. Maka Nabi Isa berdoa, ya Allah, anzil alaina ma'idatan minas sama. Tapi sebelum Allah kabulkan, Allah menyampaikan, siapa yang masih ingkar, tidak percaya setelah diturunkannya hidangan dari langit ini, saya siksa. Nah, ada yang melanggar, maka dikutuk oleh Nabi Isa. Ini menurut ayat kita ini. Ada satu hal yang kita ingin sedikit bandingkan dengan Nabi Muhammad, soal kutuk-mengutuk ini. Jelas menurut pandangan Al-Quran, dan itu ada dalam perjanjian lama, kita bisa baca kutukannya Nabi Daud, ya. Itu dia yang menjadikan mereka, katanya menjadi, dialihkan Tuhan menjadi babi, atau menjadi kera. Okay. Nabi Muhammad tidak pernah mengutuk orang, walaupun musuhnya. Saya tidak diutus untuk mengutuk. Saya diutus membawa rahmat. Wahai Nabi, kami ingin hancurkan mereka itu, kata malaikat. Dia bilang, kalau mereka kafir, saya masih harap anak cucunya jadi muslim. Jadi kita ini sebagai muslimin jangan pernah mengutuk orang. Ya, kalau di sana karena memang mungkin wajar dikutuk, kita walaupun wajar jangan kutuk orang. Jangan jauh ke itu. Luyana alladziina kafaru wa Daud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu disebabkan karena mereka durhaka, bukan cuma durhaka, tapi mereka melakukan agresi. Durhaka itu bisa orang yang tidak salat durhaka ya. Tapi dia ganggu orang lain. Tidak. Tapi orang yang maki orang, durhaka enggak? Durhaka. Dia ganggu orang lain. Nah, dia ganggu orang lain. Orang yang mencuri, durhaka, dia ganggu orang lain. Jadi di sini dia katakan, asau mereka itu durhaka, hanya dirinya yang kena kedurhakaannya, wakanu ya'tadun, dan mereka juga melakukan agresi, melakukan permusuhan, sehingga mengganggu orang lain. Itu sebabnya Nabi Daud dan Nabi Isa mengutuk mereka. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Nah, ini yang berat nih. Mereka itu tidak saling mencegah kalau ada perbuatan mungkar yang dilakukan. Anda melihat satu keburukan, Anda diam saja. Nah, hati-hati. Nabi bersabda, hendaklah kalian saling ingat-mengingatkan, sebab kalau tidak, Tuhan akan jatuhkan siksa kepada kalian. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum, engkau akan melihat banyak di antara mereka, yatawallawna alladhina kafaru, banyak di antara ahlul kitab, apalagi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu wahai Nabi atau siapapun yang melihat, kamu lihat banyak di antara mereka yang bersahabat kental dengan orang-orang kafir, yang menghilangkan identitasnya karena bergaul dengan orang kafir. Kita itu boleh bergaul, tapi jangan menghilangkan identitas Anda. Kita itu sebagai Muslim sama dengan sungai, tawar, lezat. Ya, non-Muslim diibaratkan dengan air laut, asin, pahit. Bisa bertemu dua ini, tetapi air tawar, sungai, karena dia selalu berada di atas, walaupun sedikit, tidak bisa diasinkan oleh air laut itu. Orang yang tidak beragama Islam jauh lebih banyak, ya kan? Tetapi kalau Anda menjaga identitas Anda, Anda menjadi sungai, selalu memberikan rasa lezat, memuaskan dan sebagainya. Ini mereka itu, banyak di antara mereka yang mengambil orang-orang kafir sebagai teman-teman akrab, yang mengakibatkan terhapusnya identitas mereka. Kita boleh bersahabat dengan siapapun, tetapi jangan sampai identitas Anda kabur sehingga law kanu yu'minuna billahi wan nabi, seandainya mereka percaya pada Allah dan percaya pada nabi, nabi apapun, pasti mereka tidak akan luntur identitasnya. Karena semua nabi mengajarkan, pelihara identitas kamu. Jangan jadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman akrab yang bisa mengaburkan identitas kamu. Saya kira itu, Mak. Iya, baik. Dan mungkin juga ibu-ibu di sini kurang jelas, ada yang mau bertanya, tapi di sabar dulu, Bu, ditahan dulu ya. Karena itu, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Di Tafsir Al-Misbah masih bersama Bapak Quraish Shihab, dan kita juga masih membahas tentang surat Al-Maidah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesempatan pada ibu-ibu yang sudah hadir di sini untuk memberikan pertanyaan. Dan kali ini saya akan memberikan kesempatan untuk tiga penanya yang langsung jawab bersama Pak Quraish Shihab. Silakan, pertanyaan pertama. Ya. Adakah hubungan dolu pada ayat 77 Al-Maidah dengan walad dholin di dalam surat Al-Fatihah? Terima kasih. Iya, terima kasih. Pasti ada hubungannya ya, pasti ada hubungannya. Tapi kita lihat begini dulu. Apa sih yang dinamai dhal itu? Apa itu sesat? Sesat itu artinya tidak menemukan jalan yang benar. Ya kan? Itu sesat. Kesesatan ini bisa bermacam-macam. Bahkan orang lupa di mana saya taruh kunci saya ini? Sesat enggak dia itu? Dalam pengertian kebahasaan, sesat. Nah, karena itu ada sesat dalam agama, ada sesat di luar agama. Nah, ketika ayat kita ini berkata dalu, itu kesesatan yang dimaksud adalah kesesatan dalam bidang agama. Iya kan? Nah, ketika Anda bermohon waladhalin, itu bisa saja kita jadi, kalau Nabi menafsirkannya, ad-dhalin itu adalah orang-orang Nasrani. Al-maghdubi alaihim, orang Yahudi. Ada yang menafsirkan, itu di suratul Fatihah, orang yang sudah tahu tapi tidak mau mengikuti, itu bukan sesat namanya. Itu namanya dapat murka. Orang yang tidak tahu tetapi salah, itu namanya sesat. Nah, tetapi kita bisa memperluas makna kesesatan dan kita bermohon untuk tidak diberi, tidak menelusuri jalan orang-orang yang sesat, baik yang sesat dalam agama, sesat dalam pikiran, sesat tidak lupa, itu semua bisa termasuk di sana. Tetapi kembali, apakah ada hubungannya? Jelas punya hubungan, karena semuanya berarti sesat, tidak mengetahui jalan yang tepat. Ya baik, sudah cukup Ibu jawabannya. Ya silakan penanya kedua. Apakah batasan gulu atau berlebih-lebihan dalam beragama? Dan apa saja yang menyebabkan kita jatuh pada gulu? Ya baik, pertanyaan bagus sekali. Silakan. Bagus, bagus. Sekarang begini Bu, kita lihat dalam agama. Agama Islam, secara garis besarnya kita bisa bagi dua. Ada ibadah ritual, ada ibadah non-ritual. Ibu-ibu hadir sekarang di sini, ibadah atau bukan? Ibadah. Ditentukan oleh Allah caranya? Tidak. Mau pakai baju putih, mau sepatu hitam, tidak ada caranya. Ya kan? Nah, salat itu ibadah atau bukan? Ibadah. Ada caranya? Tidak. Ada caranya. Ada waktunya. Tempatnya ada syaratnya. Kalau ibadah ritual, ibadah murni, semua yang tidak diajarkan oleh Nabi atau berlebih dari yang diajarkan Nabi, itu namanya ghulu. Saya mau wudu lebih dari 3 kali. Diajarkan Nabi lebih dari 3 kali atau tidak? Walau di airnya banyak. Walau airnya banyak. Karena itu dalam, kalau dalam hal-hal yang ditentukan Nabi bahwa wajarnya, saya mau beri contoh. Kalau mau kasih mahar, 100 juta dolar, boleh enggak? Habis semua bilang boleh. Bentar lagi mau lebaran Pak Kurais. Wah, ini melek semua. Ya, di sini kalau itu menjadi syarat, saya tidak mau kawinkan atau tidak mau kawin kecuali begitu, itu ghulu. Nabi bersabda bahwa mahar yang paling bagus itu adalah yang tidak memberatkan. Ya, semampunya. Yang tidak memberatkan orang. Tetapi kalau itu dengan sukarela, saya tidak bisa batasi, hanya sekian yang boleh. Kalau saya membatasi hanya sekian yang boleh, tidak boleh lebih, itu hulu. Ya kan? Lihat itu, karena itu sudah bukan ini. Siapa yang mau kasih silahkan. Sebab-sebabnya itu banyak. Antara lain, kita bisa katakan mengikuti hawa nafsu, lebih bersemangat dari Tuhan. Tuhan sudah kasih ini begini, ini semangatnya lebih. Tidak, tidak bisa begitu. Sebabnya antara lain tidak mengerti hukum. Tidak mengerti tujuan syariah. Itu ini untuk apa sih ini di... Untuk apa ini disyariatkan oleh Allah? Tidak mengerti, sudah ambil letterlek seperti itu. Padahal kita harus selidiki, kalau yang hal-hal yang tidak berkaitan dengan ibadah murni, kita harus tahu, kenapa sih Allah wajibkan ini? Kenapa sih Allah larang ini? Tentu ada sebabnya. Sebabnya itu dalam hukum dinamai illah, itu illahnya yang dicari. Kenapa ya? Oh, karena begini. Oh, kalau begitu, kalau begini tidak apa-apa. Iya kan? Tapi kan biasa orang yang tidak mengerti dia larang. Saya akan beri contoh, saya beri contoh. Bisa jadi beda pendapat, tapi saya apa yang saya pelajari seperti itu. Begini contohnya. Boleh tidak kita pasang di rumah patung? Ada ulama berkata begini, dulu itu patung dilarang karena apa? Karena disembah. Sekarang masih boleh, kalau tidak disembah masih boleh enggak? Boleh. Sudah ulama semuanya ini. Iya kan? Jadi dicari apa sebabnya. Dulu itu Nabi melarang orang pergi ke kubur. Kenapa? Ya. Karena orang minta-minta di kubur. Kalau tidak minta-minta, beliau anjurkan. Saya kira begitu ya. Jadi hulu itu karena tidak paham apa sih tujuannya. Ya. Oke. Ya, langsung ke pertanyaan terakhir karena waktu juga sudah tidak cukup ya. Silakan. Untuk sholat tahajud seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan dengan surat-surat panjang seperti Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Imran, An-Nisa dan sebagainya. Apakah kalau itu ada orang yang sekarang mengikuti, apakah itu juga termasuk berlebihan? Terima kasih. Bagus, bagus, bagus. Kalau dia mau baca seluruh Al-Quran juga boleh. Tapi saya punya satu syarat. Jangan sampai dia tahajud baca seluruh Al-Quran, dia capek, dia tidak bangun sholat subuh. Penyakit itu. Atau dia salat tahajud baca ini, besoknya kalau mahasiswa ngantuk atau tidak buka tokonya. Memaksa. Itu nggak benar. Nah, dan jangan dia baca itu begitu panjang selaku imam banyak orang di belakangnya. Jadi tidak terambukan hulu asal tidak mengabaikan kewajibannya. Karena Allah lebih senang orang yang melaksanakan kewajiban daripada melaksanakan yang sunnah. Laksanakan dulu yang wajib. Dulu Nabi itu di surat Al-Muzammil. Di surat Al-Muzammil itu Nabi kan diperintahkan 2/3 malam atau lebih sedikit atau kurang sedikit atau ini. Tapi kan terus banyak yang capek. Banyak yang mau pergi kerja pagi-paginya tidak bisa. Allah terus ganti alternatif. Baca Quran. Bisa kapan aja tuh baca Quran. Sedekah. Belajar. Itu semua gantinya. Jangan cuma kok tahajud aja baca lagi itu semuanya. Bagus kalau bisa. Ya. Tapi jangan sampai. Itu. Saya kira itu. Jangan sampai memberatkan dan bisa menjadi beban yang untuk yang lain juga. Menjadi beban bagi yang lain kalau jadi imam. Iya. Baik pemirsa, saat lagi Pak Quraish Syihab akan memberikan rangkuman dari tema kita, yaitu surat Al-Maidah ayat 75 dan seterusnya. Seperti apa rangkumannya? Kita akan kembali saat lagi hanya di Tafsir Al-Misbah. Pemirsa, kembali lagi di Tafsir Al-Misbah dan kita masih membahas surat Al-Maidah ayat 75 dan ini adalah segmen terakhir. Tapi sebelum menutup segmen ini, kami memberi kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang hadir di sini memberikan dua pertanyaan dengan waktunya yang sangat singkat sekali ya Pak Quraish Syihab ya. Silakan. Ya, silakan. Nabi Isa diberikan mujizat oleh Allah bisa menghidupkan orang mati sehingga memberikan peluang orang untuk menganggapnya sebagai Tuhan. Apakah hikmah yang Allah ingin tunjukkan pada mukjizat itu? Ya, terima kasih. Baik, mukjizat itu adalah bukti kebenaran Nabi bahwa dia utusan Allah. Allah. Itu satu dulu ya. Jadi tidak ada mukjizat yang datang dari orang yang tidak mengakui keesaan Allah. Yang kedua, mukjizat itu disesuaikan dengan klaim masyarakat tentang keahliannya dalam bidang tertentu. Pada masa Nabi Musa, masyarakat mengklaim kami ahli sihir. Maka Nabi Musa diberi mukjizat yang melebihi sihir. Pada masa Nabi Isa, mereka mengandalkan kami bisa melakukan penyembuhan. Maka Nabi Isa diberi mukjizat berkaitan dengan penyembuhan orang yang buta sejak lahir bisa diin. Dan selalu Nabi Isa berkata, ini bukan saya, ini saya lakukan atas izin Allah. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk ini, karena dia sendiri sudah beritahu, ini bukan saya loh. Biiznillah, ini atas restu Allah, ini atas izin Allah. Yang tidak perhatikan itu yang sesat. Okay. Ya, karena segala sesuatu pun ya Allah yang menentukan. Segala-segalanya Allah yang menentukan ya. Dan dia sampaikan. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Pelajaran penting apakah yang seharusnya didapatkan muslim, wanita muslimah dari Maryam binti Imran? Ya, terima kasih pertanyaannya. Silakan. Banyak sekali. Saya ingin berkata yang pertama begini, ketaatannya beribadah, itu sebabnya dia dinamai Maryam. Maryam itu artinya wanita yang taat beribadah, itu satu. Yang kedua, ya, kalau kita mau ambil pelajaran, bagaimana dia begitu malu ketika dia hamil. Walaupun bagaimana beliau itu menjaga kehormatannya sehingga waktu bertemu dengan malaikat Jibril yang menyampaikan kepadanya bahwa beliau akan mengandung, beliau menjawab, lam yamsasni bashar, saya tidak pernah disentuh oleh manusia. Itu jadikan pelajaran. Sudah cukup itu dua, ya kan? Saya kira luar biasa. Iya, baik, kesimpulan Pak Quraisyihab. Saya hanya ingin mengambil kesimpulan dari apa yang kita baca ini. Saya kira yang terpenting di antara seluruhnya adalah jangan berlebihan dalam beragama. Jangan memberat-beratkan, tapi jangan juga menggampangkan. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita ingin angkat di sini bahwa Nabi Isa alaihissalam dan ibunya adalah manusia biasa, sama dengan rasul-rasul yang lain yang tidak kuasa untuk membela dirinya kecuali atas bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bahwa Nabi Daud dan Nabi Isa mengutuk umat-umat durhaka dari kaumnya, sedang Nabi Muhammad tidak pernah mengutuk siapapun. Saya kira itu kesimpulan. Ya. Baik, semua kita yang hadir di sini juga semakin istiqomah untuk melanjutkan sisa Ramadan ini, Pak Quraisyihab ya, dan tidak mubazir ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Iya, baik pemirsa, tidak terasa satu jam sudah kami menemani Anda. Saya Cece Kirani pamit undur diri. Sampai jumpa di Tafsir Al-Misbah berikutnya, tetap dengan surat Al-Maidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.